Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala fi kitabih Fawaidul Hadis. Qala al-hafiz fi al-Fath wa fi hadha al-hadis min al-fawaid. Awalan khidmatut tabi'i al-hurri lil-madbu'i fi yaqadatihi wa dhabbu anhu 'inda nawmihi. Thaniyan wa fihi shiddatu mahabbati Abi Bakr radhiyallahu anhu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa adabuhu ma'ahu wa itharuhu lahu 'ala nafsihi. Thalithan wa fihi adabul akli wasyurbi wa istihbabu tanzifi lima yu'kalu wa yushrab. Rabi'an wa fihi istithhabu alati safar kal idawati wa sufra wa la yakdahu dhalika fi tawakkul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du, Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina, rabbana zinna ilma, warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatul kiram, kita melanjutkan kisah tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lampau kita menceritakan perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan di antara kisah-kisah yang dapat daripada perjalanan Nabi sebelumnya dalam kitabnya Fathul Bari, Khidmatu Tabi'il Hurri lil Matbu'i fi Yaqadatihi. Khidmat seseorang yang mengikuti orang yang diikuti dan dia adalah seorang yang merdeka. Biasanya yang berkhidmat terhadap orang itu budak, budak berkhidmat terhadap orang. Tapi perjalanan Rasulullah Abu Bakar Siddiq adalah seseorang yang dia itu merdeka, tapi dia berkhidmat, yang berkhidmat mengkhidmatkan dirinya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidaklah masalah ketika orang merdeka mengabdikan dirinya menjadi pembantu orang merdeka semacamnya. Dan diantara pembantu-pembantu Rasulullah ada orang-orang merdeka, sebagian dari golongan budak. Ya, diantara orang merdeka adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan lain-lainnya. Ya, Abu Talhah dan semacamnya. Jadi dalam hadis ini terdapat kebolehan seorang yang dia merdeka berkhidmat terhadap orang yang sepertinya. Ya, fi yaqdhihi ketika dia dalam keadaan tersadar. Ya, di mana Rasulullah Abu Bakar Siddiq berjalan Abu Bakar berkhidmat kepada Rasulullah. Wa dhabu anhu 'inda nawmihi. Ketika Rasulullah tidur, Abu Bakar menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan kecintaan yang begitu besarnya yang ada dalam diri Abu Bakar Siddiq terhadap sosok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana adabnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia lebih mendahulukan mengutamakan Rasulullah atas dirinya. Sampai mereka di batu besar, dia siapkan untuk Nabi tempat, dia lapangkan tempat tersebut, dia berikan alas, Rasulullah dia perintahkan untuk beristirahat, dan dia berusaha mencari makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi adabul aqli wasyurbi wastihbabut tanzim lima yu'kal wa yushrab. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat adab bagaimana makan dan minum, bagaimana dianjurkan agar seseorang membersihkan dahulu wadah-wadah yang akan digunakan untuk memakan ataupun minum. Wa fi istishabu alati safar. Hadis ini juga menyebutkan bolehnya seseorang menyiapkan berbagai macam sarana untuk pergi jauh, berjalan jauh atau musafir. Kal idawati wasufrah, menyiapkan tempat air, wadah-wadah, menyiapkan tikar dan semacamnya. Wala yaqdahu dhalika fit taqul, berbekal ketika safar tidaklah tercela dan tidaklah dia dikatakan mengurangi tingkat tawakal. Bahkan di antara bentuk tawakalnya seorang manakala dia bersafar hendaklah dia berbekal. Ketika Allah Jalla wa Ala menceritakan tentang perjalanan haji, maka Allah perintahkan orang-orang mukmin dalam haji untuk berbekal. Kata Allah, wa tazawwadu, berbekallah kalian. Naam. Islam ra'i. Rawa al-Hakim fil Mustadrak wal Baihaqi fi ad-Dalail bi sanadin sahihin ala syartil imam muslimin an Qais bin Nu'man qala lamma intalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr mustakhfiyaini marra bi'abdin yar'a ghanaman fastasqayahu min al-laban faqala ma 'indi syatun tuhlabu ghayra annaha huna anaqan hamalat awwal shita'i waqad akhrajat wa ma baqiya laha labanun faqala ud'u biha fada'a biha fa'taqalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa masaha dar'aha wa da'a hatta anzalat qala wa ja'a Abu Bakr radhiyallahu anhu bi mihjanin fahalaba fasaqa Abu Bakr thumma halaba fasaqa ra'i thumma halaba fashariba faqala ra'i billahi man ant fa wallah ma ra'aytu mithlaka qat faqala sallallahu alaihi wasallam aw turaka taqtumu alayya hatta akhbiruka qala na'am qala fa inni muhammadun rasulullah faqala ra'i anta alladhi taz'umu quraish annahu sabi' faqala sallallahu alaihi wasallam innahum la yaquluna dhalik faqala ra'i fa ashhadu innaka nabiyyun wa ashhadu anna ma ji'ta bihi haqqun wa innahu la yaf'alu ma fa'alta illa nabiyyun wa ana muttabi'uka faqala sallallahu alaihi wasallam innaka la tastati'u dhalik yawmaka fa idza balagha anni qad dhahartu fa'tina. Kemudian perjalanan yang langsung lakukan Musa'ub Bakar, bahwasanya juga mereka kembali berjumpa dengan seorang pengembala. Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya dan Imam Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim dari Qais bin Nu'man. Tatkala Rasulullah berangkat bersama Bakar Siddiq, mereka berangkat dengan sembunyi-sembunyi, maka keduanya melewati seorang pengembala, hamba pengembala kambing. Maka keduanya meminta agar sedikit diberikan bagian daripada susu yang ada pada kambing-kambing kembalaannya. Namun laki-laki ini berkata, pengembala berkata, tak ada kambing yang dapat diperas susunya. Ya, di sini hanya adalah satu anak kambing betina yang lagi belum cukup sempurna umurnya setahun. Ya, hamalat awal syita, waqad akhrajat, wama baqiya laha labanun. Dia sudah melahirkan di awal musim dingin dan sekarang sudah tak ada lagi susunya. Faqala ud'u biha, kata Nabi, bawalah kambing itu. Maka pengembala ini pun membawa kambing tersebut ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memeras susunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memangku kambing tersebut kemudian memeras susunya. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap susu tersebut, membersihkannya. Kemudian keluarlah air susu. Maka datanglah Abu Bakar membawa wadah ya untuk menyimpan susu tersebut dari kulit. Maka setelah itu Abu Bakar pun meminum ya susu tersebut. Rasulullah berikan perasan susu itu untuk diminum oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian Rasulullah peras kembali, Rasulullah berikan untuk pengembala kambing. Kemudian Rasulullah memeras, barulah dia minum untuk dirinya. Maka berkatalah pengembala kambing tersebut, billahi man anta, aku bersumpah dengan Allah, siapakah engkau? Demi Allah, aku tak pernah melihat orang semacammu ini. Maka Nabi berkata, awaturaka taktumu alaiya hatta ukhbiraka, kira-kira maukah engkau menyembunyikan berita tentang kami ini sampai nanti aku beritahukan kepadamu? Qala na'am, maka dia berkata ya. Rasulullah pun menjawab, fa inni muhammadun rasulullah, akulah Muhammad Rasulullah. Berkatalah sang pengembala, apakah engkau yang orang-orang Quraisy menganggap engkau adalah orang yang murtad daripada agamamu? Kata Nabi SAW, mereka mengatakan demikian. Maka berkatalah sang pengembala, aku bersaksi engkau adalah benar-benar seorang Nabi, dan aku bersaksi bahwa apa yang kau bawa itu hak. Sesungguhnya tak akan mungkin melakukan hal semacam ini kecuali Nabi, dan aku pun akan mengikutimu. Berkata Nabi SAW, engkau tak bisa mengikutiku sekarang, dalam pengertian tak bisa ikut dengan Nabi. Dia masuk Islam tapi belum bisa mengikuti Nabi SAW. Dari kayang waka, engkau tak mampu mengikuti diriku pada saat sekarang ini. Fa idza balagaka anni qad dhahartu fatina. Bila mana engkau mendengar berita tentang kami, Allah telah menangkan kami, maka hendaklah kau datang kepada kami. Naam. Qissatun dha'ifah. Rawi al-Imam Ahmad fi musnadih bi sanadin dha'ifin an Sa'd ad-dalilu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahum wa ma'ahu Abu Bakr. وكان لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة فقال له سعد هذا الغائر من ركوبه وبه رصان من أسلم يقال لهما المهانان فإن شئت أخذنا عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ بنا عليهما قال سعد فخرجنا حتى إذا أشرفنا إذا أهدهما يقول لصاحبه هذا اليماني فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعارض عليهما الإسلام فأسلما ثم سألهما عن أسمائهما فقال نحن المهانان فقال صلى الله عليه وسلم بل أنتما المكرمان وأمرهما أن يقدما عليه المدينة فخرجا حتى أتايا ظاهر قباء فتلقى بنو عمرو بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبو أمامة أسعد بن زرارة فقال سعد بن خيثمة رضي الله عنه إنه أصاب قبلي يا رسول الله أفلا أخبره لك ثم مضى حتى إذا طلع على النخل فإذا الشرب مملوء فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر هذا المنزل رأيتني أنزل إلى حياض كحياض بني مدلج. قصة ضعيفة. Ada satu kisah yang lemah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya dengan sanad yang lemah dari Sa'ad ad-Dalil. Ya. Dia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW datang menemui mereka bersama Abu Bakar Siddiq. Wakana Abu Bakr عندنا بنت مسترضعة. Dan kala itu Abu Bakar memiliki seorang anak wanita yang ada bersama kami yang sedang disusukan. Wakana Rasulullah SAW arad al-ikhtisar fi at-tariq ila al-Madinah. Kala itu Rasulullah ingin memotong jalan yang lebih ringkas menuju kota Madinah. Faqala lahu Sa'dun, berkatalah kepada Rasulullah Sa'ad, hadzal ghairu min rukubihi. Ya. Maka berkatalah saat inilah jalan yang baik dilewati di antara dua celah gunung. Hadzal ghairu min rukubihi wa bihi lisani min aslam. Ya. Dan di sana ada dua orang pencuri dari suku Aslam. Yaqulu lahumal muhanan. Pencuri ini atau perampok ini disebut namanya adalah kedua-duanya al-muhanan, artinya orang yang hina. Fa in syi'ta akhadna 'alaihima. Kalau andai kata engkau mau, kami akan perintahkan agar keduanya membawa engkau dari jalan tersebut. Ya. Fa qala an-nabiyyu, maka Nabi berkata khudh bina 'alaihima. Bawalah kami dengan keduanya. Qala Sa'dun fa kharajna hatta idza asrafna, kami pun keluar bersama sampai manakala kami mendekat ya ke tempat tersebut ya celah dua gunung tersebut, idza ahaduhuma yaqul li sahibi hadzal yamaniyyu, maka berkatalah salah seorang kepada temannya, ini orang Yaman. Ya fada'ahuma Rasulullah, mereka mengira rombongan itu dari Yaman, maka Nabi memanggil keduanya. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada keduanya Islam, maka keduanya pun masuk Islam. Kemudian keduanya ditanya Nabi, siapa nama kalian berdua? Keduanya mengatakan, kami, nama kami adalah Al-Muhanan. Muhan artinya orang yang terhina. Kata Nabi, bal antuma al-mukraman. Tapi kalianlah dua orang yang dimuliakan. Maka Rasulullah memerintahkan keduanya untuk datang menemui Nabi kelak di kota Madinah. Fa kharaja hatta ataya dhahir quba, akhirnya mereka pun datang ke kota Madinah, sampailah mereka di tepian kota Madinah di tempat yang bernama Quba. Fatalaqqa Banu Amr ibn Auf. Fa kharaja, maka keluarlah Rasulullah afwan, maka keluarlah Nabi Abu Bakar Siddiq, sehingga keduanya tiba di Quba. Kemudian Nabi berjumpa dengan kabilah Bani Amr bin Auf. Maka Rasulullah bertanya, "Aina Abu Umama Asad bin Zurarah?" Mana yang namanya Abu Umama Asad bin Zurarah? Berkatalah Sa'ad bin Khaythama, "Innahu asaba qabli ya Rasulullah." Ya. Sesungguhnya, yakni kata dia, kata Sa'ad bin Khaythama, Abu Umama Asad bin Zurarah lebih dahulu menemukan kebaikan ya Rasulullah. Maksudnya lebih dahulu masuk Islam. Afala ukhbiruhu laka, maukah aku beritahukan? Ya, maukah aku beritahukan dia untukmu? Thumma madha, kemudian dia pun berjalan, hatta idza tala'a 'ala an-nakhli. Manakala dia telah berada pada satu batang pohon kurma, fa idza syarabu mamlu'un. Maka didapati di sana air telah disiapkan. Di sana ada semacam telaga kecil. Faltafatan Nabi SAW kepada Abu Bakr, berjumpalah Nabi SAW kepada Abu Bakar, menolehlah Nabi SAW kepada Abu Bakar. Faqala ya Abu Bakr, hadzal manzilu ra'aituni anzilu ila hiyadin kahiyadi Bani Mudlid. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya tempat ini aku melihat kita seolah-olah berada di satu tempat air milik suku Bani Mudlij. Ya, perjalanan Rasulullah SAW berjumpa dengan dua orang pencuri ini adalah riwayat yang lemah. Naam. Qissatu Ummi Ma'badin Al-Khuza'iyyah radhiyallahu anha. Akmala Rasul sallallahu alaihi wasallam tariqahu ila al-Madinah wa ma'ahu sahibu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa Amir ibn Fuhairah radhiyallahu anhu. والدليل عبد الله ابن أريقط وفي الطريق مروا على خيمة أم معبد الخزاعية وكان منزلها بقديد وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم من مر بها فسألها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرملين مسنتين فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في جانب الخيمة فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه شاة يا أم معبد قالت شاة حلفها الجحد عن الغنم قال صلى الله عليه وسلم هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك قال صلى الله عليه وسلم أتأذنين لي أن أهلبها قالت إن رأيت بها حلبا فاهلبها فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسها بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفجت عليه ودرت فاجترت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرحطة فهلب فيه ثدجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم حتى أراضوا ثم حلب فيه ثانية على حدة حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها وارتحلوا عنها. نعم. Kemudian ada kisah dalam perjalanan Nabi ketika hijrah berjumpa dengan Ummu Ma'bad dari suku Khuza'ah. Ya, maka Rasulullah SAW kembali berjalan, menyempurnakan perjalanannya menuju kota Madinah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan bersama penunjuk jalannya, ya, bersama dengan budaknya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqit. Mereka berjalan berempat dan ketika mereka dalam perjalanan, mereka melewati tenda milik Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah dari suku Khuza'ah yang mana tempatnya berada di Qudayd, dan dia adalah seorang wanita yang biasa, ya, menjamu orang-orang lewat, ya. dan dia adalah wanita yang kuat, jaldah, kuat. Bagaimana kebiasaan para pengembala-pengembala dan suku-suku Arabi, bahwasanya mereka terbiasa dengan bergerak sehingga perempuannya kuat-kuat. Jaldatan tahtabi bifina'il khaymah. Ya. Ketika itu dia sedang menyelimuti dirinya dan dia berada di depan tenda. Tsumma tasqi wa tut'imu man marra biha. Kebiasaannya dia memberikan makanan dan minuman orang yang lewat. Dia biasa menjamu orang lewat. Ya, ini adalah merupakan sifat mulia yang dimiliki oleh bangsa Arab. Mereka menjamu tamu. Maka ketika itu kedua-duanya Bakar dan Rasulullah bertanya kepadanya, ya, lahman wa tamran yashtaru minha. Adakah engkau punya persiapan kurma ataupun daging yang ingin kami beli? Rasulullah ingin membeli daripadanya daging ataupun kurma. Falam yajidu indaha syai'an min dzalik. Tapi kala itu dia tidak memiliki apapun juga. Wa kana al-qaumu murmilin, karena ketika itu ya mereka dalam keadaan kekeringan, paceklik panjang. Maka Rasulullah melihat ketika itu ada seekor kambing yang sedang berada di samping tenda. Maka Nabi bertanya, "Ma hadhihi asyatu ya Umma Ma'bad?" Ini kambing bagaimana wahai Umma Ma'bad? Dia berkata, "Syatun khallafah al-jahdu." Ini adalah kambing yang dalam keadaan kelaparan, kurus. Ya, khallafah al-jahdu anil ghanam, tak bisa mengikuti kambing-kambing lainnya. Ya. Qala hal biha min laban, apakah kambing ini memiliki susu? Artinya ini kambing-kambing yang dalam keadaan lemah, tak bisa mengikuti kambing-kambing lain, maka dia tinggal di samping tenda. Nabi bertanya, apakah dia memiliki susu? Qalat hiya ajhadu bi dzalik. Kata Ummu Ma'bad, dia dalam keadaan begitu lemah, tak mungkin memiliki susu. Qala ata'dhanina li an ahlibaha. Nabi bertanya, kiranya sudikah engkau berikan kambing ini agar aku memeras susunya? Qalat in ra'aita biha halaban. Silakan kalau kau melihat dia bisa diperas susunya. Fahlibha, silakan peras. Fada'a biha Rasulullah, Rasulullah memerintahkan agar kambing itu dibawa. Famasaha biyadihi dhar'ah, Rasulullah mengusap susunya dan menyebut nama Allah padanya. Ya wada'a laha fi syatiha. Dan Rasulullah mendoakan kambingnya itu. Fatafajjat alaihi, seketika keluar susu dari celah kedua kakinya. Wadarat fajtarrat, mengeluarkan susu yang banyak begitu lancar. Padahal sebelumnya dia sakit, tak punya susu. Ya, maka Rasulullah perintahkan agar dibawakan wadah, ya, yang dapat menyimpan susu tersebut. Ya, yang membuat mereka nanti dapat meminumnya, membuat mereka kenyang. Fahalaba fihi thajjan hatta alahul baha. Maka Rasulullah memeras susu tersebut dalam wadah tersebut begitu banyak hingga berbuih-buih. Thumma saqaha hatta rawiyat. Setelah itu Rasulullah mulai memberikan minuman kepada Ummu Ma'bad dari susu tersebut sampai dia kenyang. Wa saqa ashabah hatta raw. Setelah itu Rasulullah memberikan minuman sahabat-sahabatnya sampai mereka semua kenyang. Wasyariba akhirahum, dan dia yang paling terakhir minum sallallahu alaihi wasallam. Hatta aradu, setelah semuanya kenyang. Jadi tetap kebiasaannya orang menuangkan minuman kepada orang lain, dia meminum yang paling terakhir. Begitulah kebiasaan Nabi. Ya, thumma halaba fihi thaniyatan ala haddatin. Kemudian Rasulullah peras kembali sallallahu alaihi wasallam. Ya, ala haddatin, dengan perasan yang kuat sehingga susu yang memancar itu memiliki suara. Hatta mala al-ina, sehingga penuhlah semua wadah-wadah. Thumma ghadarahu indaha, setelah itu ditinggalkanlah kambing tersebut bersama wanita itu Ummu Ma'bad. Wartahalu anha, dan berangkatlah mereka bertolak meninggalkan tenda tersebut. Naam. فقل ما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق عنزا إجافا yatasawakna hizalan falamma ra'a Abu Ma'badin labana ajiba faqala min aina laki hada ya umma Ma'bad wasya'u azibun ha'ilun wala haluba fil bait. Kemudian tak berapa lama datanglah suami Ummu Ma'bad, ya, namanya kunyahnya Abu Ma'bad, dia sedang menggiring beberapa ekor kambing-kambing yang kurus, yang jalannya pun sempoyongan, tak lurus. Karena kurusnya, karena kurang makan, maka dia melihat Ummu Ma'bad di sisinya ada susu yang banyak, maka dia pun heran dan dia berkata, dari mana kau dapatkan susu ini wahai Ummu Ma'bad, sementara kambing-kambing semuanya dalam keadaan ya jauh dari gembalaan, dari mana kau dapatkan ini wahai haluba, dan tak ada pula kambing yang sedang memiliki susu fil bait di rumah ini, dari mana kau dapatkan ini. Naam. Qalat la wallahi illa annahu marra bina rajulun mubarakun min halihi kadha wa kadha faqala sifihi li ya umma Ma'bad faqalat ra'aytu rajulan zahiral wada'ah ablajal wajhi hasanal khalqi lam ta'ibahu sujlatun wa lam tuzrihi su'latun wasimun qasimun fi aynihi da'ajun wa fi ashfarihi watafun wa fi sawtihi sahalun wa fi unuqihi sata'un wa fi lihyatihi kathathatun azujja azujju aqranu in samat fa'alaihi alwaqar wa in takallama samahu wa'alahu albaha'u ajmalun nasi wa baha'u min ba'idin wa ahsanuhu wa ajmaluhu min qaribin hulul mantiqi faslan la nazara wa la hadara ka'annahu mantiqahu kharazatu nazmin yatahaddarna rab'ah la tashna'uhu min tulin wala taqtahimuhu aynun min kisarin gusnun baina gusnaini fahuwa andaru al-thalathati mandara wa ahsanuhum qadara lahu rufaqa'u yahuffuna bihi in qala sami'u liqawli wa in amara tabadaru ila amrih mahfudun mahsudun la abisa wala mufannida. Faqala Abu Ma'bad hadha wallah sahibu Quraisin alladhi dhukira lana min amrihi ma dhukira wa laqad hamamtu an ashabahu wala af'alanna in wajadtu ila dhalika sabila. Kemudian maka berkata Ummu Ma'bad menjawab suaminya Ummu Ma'bad, la wallah, demi Allah tidak ada di sini memang kambing yang memiliki susu, illa annahu marra bina rajulun mubarak, hanya saja tadi lewat di hadapan kami seorang laki-laki yang penuh keberkahan, min halihi kadha wa kadha, keadaannya seperti ini dan seperti ini. Faqala, maka berkatalah suaminya, sifihi li ya Ummu Ma'bad, tolonglah kau ceritakan kepadaku bagaimana karakter laki-laki ini, bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya. Faqalat ra'aytu rajulan zahiral wada'ah, ya, aku melihat seorang laki-laki yang begitu indah rupanya, ablajal wajhi, wajahnya memancarkan cahaya, hasanal khalqi, betapa idealnya tubuhnya, lam ta'ibhu tujlatun, ya, dan dia bukanlah seorang yang tubuhnya gempal serta gemuk perutnya, walam tuzrihi su'latun, ya, dan tidaklah tercela sama sekali kepalanya, begitu idealnya kepalanya bukan padanya ada cela, ya, su'lah adalah kepala yang kecil, kepalanya bukan tercela karena kecil, tapi kepalanya ideal, wasimun, ya, wasimun orangnya elok, kasimun, ya, rupawan, kasimun fi ainaihi da'jun, dan pada kedua matanya terdapat da'jun, yakni warna yang hitam, ya, artinya Rasulullah SAW memiliki mata yang indah, arti ad-da'ju adalah as-sawadu fil ain, ya, matanya seolah-olah bercelak yang menunjukkan keelokan matanya. da'jun wa fi asfarihi wataful. Kemudian ya di atas apa namanya matanya ada bulu-bulu mata yang indah. Wa fi sautihi sahalun. Kemudian suaranya juga ya dalamnya ada kewibawaan. Wa fi 'unuqihi sat'un. Dan lehernya berjenjang. Wa fi lihyatihi kathathatun. Ya, dan pada janggutnya sallallahu alaihi wasallam ya janggutnya tebal dan tidak begitu panjang. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Azajun. Ya. Azajun maknanya ay taqusu fil hajib. Ya. Alis matanya itu indah bagaikan busur. Aqradu. Ya, aqran adalah bulu mata yang bertaut, apa namanya? Alis mata yang bertaut. Dikatakan hal ini. In samata fa'alaihi al-waqar, bila dia diam maka tampak padanya kewibawaan. Wa in takallama samahu wa 'alahu al-baha'u, bila dia berbicara akan tampaklah ketika itu keindahannya yang untuk dilihat, membuat mata kita sepenuhnya memandang kepadanya. Ajmalun nas, orang yang begitu sempurna keindahannya. Wa abhahu min ba'id, dari jauh tampak kewibawaannya. Wa ahsanuhu wa ajmaluhu min qarib, apalagi jika dia telah dekat semakin tampak pula keelokannya. Hulul mantiq, cara berbicaranya begitu indah. Faslan, jelas. La nazar wala hadar, tidak terlampau banyak bicara, tidak pula terlampau banyak diam. Kana min taqahu kharazatu nazmin yatahaddaran, seolah-olah apa yang dia ucapkan bagaikan ya untayan-untayan daripada permata. Rab'atun, tingginya adalah ideal, tidak terlampau tinggi, tidak pula terlampau pendek. La tashna'uhu min tul, bukanlah dia seseorang yang begitu tinggi sehingga orang tak suka dengan ketinggiannya. Wala taqtahimuhu aynun min qisr, min qisrin, tetapi juga dia tidak dicela dengan tubuh yang begitu pendek. Dia ideal antara pendek dan tinggi yang berlebihan. Rasulullah ideal tubuhnya, tidak terlampau pendek, tidak pula terlampau jangkung. Walaupun dia lebih dekat kepada keadaan tinggi, tapi tidak terlampau tinggi. Ghuslun baina ghuslain, perumpamannya bagaikan yaitu satu dahan di antara dua dahan. Fahuwa andharu thalatha mandharan, dan dialah dahan yang paling indah di antara dua dahan lainnya. Wa ahsanuhum qadran, dan dialah yang paling tinggi di antara mereka kewibawaannya. Lahu rufaqa'u yahufuna bihi, dia memiliki kawan-kawan yang senantiasa bersamanya. In qala sami'u liqaulihi, kalau dia berkata maka mereka mendengar perkataannya. Wa in amara tabadaru ila amri, kalau dia memerintahkan seketika mereka melaksanakan perintahnya. Mahfudun, ya sungguh dia benar-benar dilayani oleh orang-orang yang bersamanya. Mahsudun, ya selalu kawan-kawan yang berkumpul bersamanya. La abisa, ya dia bukanlah orang yang wajahnya tak enak dilihat karena masam. La abisa wala mufannida, ya bukan pula orang yang telah tua renta yang berkata-kata tak paham perkataannya. Maka berkatalah Abu Ma'bad, demi Allah inilah orang yang dicari-cari Quraisy, yang disebutkan kepada kita begini bentuknya dan begitu. Demi Allah aku ingin menjadi sahabat baginya, menemaninya. Awla af'alanna in wajadtu ila dzalika sabila, aku akan lakukan bila mana aku mampu, aku akan mengikutinya kala. Naam. Bahasa. Naam. Kok. وأسبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يدرون من صاحبه وهو يقول. نعم وأصبح dan pagi hari tiba-tiba di Makkah ya ada suatu suara yang berdengung bergema dengan tinggi. Mereka mendengar suara tersebut tapi mereka tak melihat siapa yang berkata. Seolah-olah yang berkata ini adalah jin dan mungkin jin. Wahyu yaqulu dan dia berkata jazallahu rabbun nasi khaira jazaihi. Semoga Allah beri balasan dan dialah Tuhan manusia sebaik-baik balasan. Rafiqaini halla khaymata ummi ma'badi. Sungguh ada dua orang yang sedang dalam perjalanan maksudnya bekerjaan Rasulullah. Mereka melewati kemahnya tendanya ummu ma'bad. Huma nazala bil ghari wartahala bih. Kedua-duanya turun dari gua Tsaun dan berjalan. Fa ya sa'ada man amsa rafiqa Muhammadin, alangkah beruntungnya orang yang ketika sore hari menjadi sahabat Muhammad. Fa ya la Qusayyu ma zallahu ankum. Wahai Qusay, sesungguhnya Allah tidaklah menghinakan kalian. Qusay kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihi min fi'alin la tujazu wa su'dadi. Daripada perbuatan yang tidak melampaui batas. Liyahna Abu Bakr sa'adata jaddihi bi suhbati man yus'idillahu yas'adihi. Alangkah beruntungnya Abu Bakar dan alangkah beruntungnya kakeknya karena dia cucunya Abu Bakar ini menjadi orang yang menemani Muhammad. Semoga Allah memberikan baginya kebahagiaan. Salu ukhtakum an syatiha wa inaiha. Tanyakanlah kepada Ummu Ma'bad tentang kambingnya dan tentang wadah susunya. Fa innakum in tas'alu syata tashhadi. Bahkan kalau kalian mampu bertanya kepada kambing tersebut dia akan bersaksi. Da'aha bisyatin ha'irin fatahallabat. Ya, dia memanggil agar dihadirkan kepadanya kambing yang tidak sama sekali memiliki susu tapi dengannya kambing itu pun menjadi susu yang bisa menjadi memiliki susu yang dapat diperas. Fatahallabat alaihi sarihan darratu syati muzbidi. Yang diperas maka keluarlah mancar daripadanya susu yang banyak, yang banyak. Jadi ini syair diungkapkan di kota Makkah. Naam. Terus qalat Asma bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anha makathna 3 layalin wa ma nadri aina wujjiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشده هذه الأبيات والناس يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة فقالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة قد أسمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Ya, kami menunggu 3 malam dan kami tak tahu bagaimana Nabi dan di mana keadaan Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq. Sampai datang salah satu daripada bangsa jin yang dia datang ke kota Makkah membacakan syair-syair tadi. Dan orang-orang mendengarkan dengan jelas suaranya yang lantang. Mereka tak melihat ada orang yang terlihat. Tapi mereka mendengar suaranya. Ya, berkata Asma, tatkala kami mendengar perkataannya, taulah kami bahwa Rasulullah sudah dalam keadaan menuju ke kota Madinah. Ya. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju hijrah dan apa-apa yang dijumpai di jalan. Nanti kita akan bicara tentang keislaman Buraidah bin Al-Husayb. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين